Tafsir Rutin yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Gumo. Dan dari studio, saya Muhammad Irsyad mengucapkan selamat mendengarkan. Kalau dia siaran atau kesadaran masih dalam batas yang positif, maka itu nanti akhirnya, yakni pada penghidupan akhiratnya juga akan positif. Jadi, begitu juga sebaliknya. Nah, sebaliknya maka apa namanya batas antara mana yang positif dan mana yang menjadi negatif itu masing-masing manusia berbeda-beda dari segi kuantitasnya. Katakanlah kalau orang miskin, makan betul juga cukup. Ya kalau orang kaya, ini harus lebih dari itu. Ya, kurang lebih begitu. Oleh karenanya maka orang tidak bisa serta merta mengatakan makan kok mewah. Jadi saja bisa cukup, ya tidak bisa serta merta mengatakan itu, karena masing-masing manusia itu tingkat apa ini syahwatnya kesenangannya berbeda-beda. Gitu ya. Ya. Kemudian syahwat mana yang akan mengarahkan kita kepada yang positif dan mana yang mengarahkan kepada yang negatif, di batas-batas itu manusia sebenarnya secara hakikat tidak tahu. Tidak tahu sejauh mana ini akan berakibat positif, sejauh mana ini akan berakibat negatif. Karena katakanlah apa namanya bekal yang Allah berikan kepada manusia ini syahwat. Ya, bekalnya ya syahwat itu salah satunya daripada dulu, ya. Nah, tapi itu tadi, manusia tidak pernah memperkirakan sejauh mana sahabat itu membawa sesuatu yang positif atau membawa sesuatu yang negatif. Nah, untuk itu, maka diturunkan ini tujuannya agar supaya dalam konteks ini manusia bisa menggunakan, menyalurkan sahabatnya itu untuk hal-hal yang positif. Itu, ya. Ini salah satu kepentingan aturan Islam dalam kaitan ini adalah itu. Nah, sebenarnya aturan Islam ini, Islam atau syariat Islam ini itu, kalau sudah selesai sudah, itu tidak ada lagi dari Islam kan? Ya, mereka ini maka di dunia Islam itu mengatur bagaimana supaya orang akhwat manusia ini bisa menjadikan manusia ini jadi positif di dunia ini, khususnya positif nanti di akhirat. Itu yang itulah Allah manusia untuk mengetahui aturan itu, tapi mengetahui diri Islam itu jalan untuk mengerti itu biasanya. Nah, dalam hal ini termasuk ilmu ilmu cabang yang dalam konteks ini ilmu biologi yang umumnya ya, yang termasuk ilmu biologi, ilmu kesehatan, bagaimana yang ilmu kedokteran, misalnya begitu. Itu ini sebagai ilmu penunjang. Ini dipelajari arahnya untuk bagaimana supaya syahwat yang Allah berikan kepada kita ini kita menggunakan ini pada tantangan yang positif. Ini. pernah mengerti, jangan hanya itu belajar. Nah, kemudian ada ilmu-ilmu apa, ilmu-ilmu yang lain, yang ini menjadi penunjang kepada ilmu kinesiologi. Nah, kalau begitu, insya Allah manusia kemudian akan jadi lebih bisa selamat memanfaatkan atau menempatkan zakat itu pada porsi yang sebenarnya, yang pada proporsinya, yang karenanya kemudian menjadikan manusia itu bersendiri baik di dunia ini, khususnya lagi nanti di akhirat. Itu ya, itu kita menyebabkan adalah itu. Yang buat di sini terdiri dari misal Allah yang membesari begitu. Dan laki-laki mesti dia ada perempuan, ya ada laki-laki atau begitu. Memang dia perempuan kalau tidak ada ketenangan dengan laki-laki itu juga sebaliknya tidak normal, nah itu tidak sempurna. Jadi laki-laki kalau kemudian laki-laki dia juga kepada dalam ada pada anak bagaimana menyenangkan sakit yang ada pada anak itu tadi. Ini sangat kesenangan kepada anak. Jadi, nah kalau ada orang itu anaknya sakit, dia tenang saja. Jadi, anaknya bisa, dia tenang saja. Baik, jahir maupun batin, tidak normal. Jadi, itu dia tidak normal. Sebab, anak itu kesenangan orang tuanya. Jadi, merupakan kesenangan. Jadi, ya, kesenangan atau kesenangan. Nah, kemudian karena hadir wujudnya bina dan jiwa itu ternyata adalah harta. Ini tidak ada manusia yang tidak suka kepada harta. Kenapa manusia semua pada harta? Karena harta ini digunakan untuk memuaskan untuk badan, memuaskan kebutuhan hidup manusia. Jadi itu gunanya untuk itu, bukan untuk dipandang, untuk disimpan-simpan, untuk ditimam-timam itu tidak. Jadi orang senang kepada harta karena harta ini bisa memberikan kepuasan kepada dirinya. Kambing, kalau juga Rasulullah SAW jarang tertawa, sampai kelihatan sisi serinya. Saya gitu. Jarang-jarang sekali jualan. Tertawa ya. Bahasanya begitu. Dan tertawa ya. Tidak sampai terpingkal-pingkal pikiran. Sampai tidak. Itu bahasanya begitu. Tertawa, tertawa lagi. Dan melewati badan. Jadi, ya. Apalagi orang kemudian mengajar mengundang kerumunan gitu untuk supaya bisa tertawa tertawa tertawa tertawa lagi gitu. Ini kita melewati gitu, ya. Nah kemudian Allah yang tahu bagaimana Allah itu di sisinya ada kemudian itu kalau kita rumit Allah menghiasiakan cara kebenaran kepada manusia yang masyarakat menghidupi dia sampai kita bisa untuk menyenangkan dia ya Allah menghiasi ya jadi dengan kalimat Allah mahindah rohus ini sebagai isyarat bahwa bahwa hendaknya manusia itu bisa menempatkan kekuasaan ini pada tempat yang pas, pada tempat yang sebenarnya. Allah memberikan kekuasaan dunia, sementara Allah mengatakan Allah hendak menjelmaat. Jadi hendaknya orang itu berlaku syukur kepada dunia ini dan jadi senang karena akhir itu ya syukur itu artinya mengatasi itu menjauhi dunia dalam artian bukan menjauhi tapi membatasi itu maksudnya begitu ya. Nah ini isyarat untuk itu kesenangan Allah ini kan yang Allah berikan, tapi secukupnya orang Jawa bilang tak murwati. Ini adalah ilmu yang datang dari Allah. Yang ini memang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, orang yang mau beriman, orang yang mau baik-baik, Allah berikan ilmu semacam ini. Jadi, ya. Nah, maka sebaliknya. Kalau orang dia tidak beriman, kok bisa? Kalau begitu, saya begini. Nah, gitu loh. Ini jangan semakin menempatkan dunia itu hakikatnya adalah karena Allah. Lebih dari itu, kenapa Allah memberikan hal-hal yang seperti itu? Ilmu Allah berikan, kemudian semangat, dorongan untuk menjalani, untuk memahami sampai kepada mengamalkan ilmu tadi. Bisa jalan begitu? Karena belasan saja. Itu, ya. Sebenarnya tambahan-tambahan ini selamat. Ilmu saya berikan, dorongan semangat saya berikan untuk bisa mengamalkan ilmu itu lagi. Nah, oleh karenanya maka itu yang dikatakan ulama, orang yang berilmu itu dia tahu, kemudian dia mengamalkan apa yang dia ketahui itu. Nanti maka bicara ilmu itu lebih bicara masalah agama itu, ya. Ini ada ilmu salah satu itu, ya. Ilmu itu ada Quran, ada Sunnah, ada Al-Qur'an. Sama diwamu bahwa dulu selain itu adalah keutamaan atau hal-hal yang bisa mendukung. Itu mendukung ada yang pokok ini tadi. Jadi ya, nah maka kalau orang dia berilmu, punya ilmu nasional, ini ya kemudian dia mengamalkan. Itu ya namanya ulama itu, yang mengamalkan apa yang ada. Ilmunya itu tadi, jadi kita bicara teori ini. Nah, yang itu bukan teori, ilmu-ilmu yang lainnya, itu sebenarnya sebagai pendukung saja. Boleh aja, boleh tidak, boleh sedikit, boleh banyak, silakan saja. Tapi tujuannya adalah untuk mendukung ini. Tidak berdiri sendiri, yang siwahuma, itu maka sama siwahuma bahwa fadlun itu kedudukannya di bawah al-ilm. Jadi adalah ya. Nah, kalau ingin keutamaan ini, orang bisa menggunakan keutamaan ini untuk mendukung ahli ilmu. Ini yang ada. Nah, itu wallahu innahu husna ma'ana. Nah, makanya maka kita sudah tahu pesannya seperti itu. Kemudian kita tinggal menempatkan itu pada tempat yang mestinya. Misalnya seseorang maaf bagaimana miskin dia, ya dia menempatkan itu pada miskinnya itu sendiri. Jadi ya, misalnya begitu ya, ini hasil hasil miskin ini kan yang buat yang berani menerima narimo in pandun senama. Ya, ya. Kalau begitu positif ya. Walaupun yang miskin, tapi kemiskinannya bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, biasanya miskin dia banyakkan sebelum suki, itu ya. Nanti kamu awin larat kapok berat aku. Bagaimana supaya saya juga jadi kaya? Nah, ini namanya sabar. Karena kemungkinannya menjadi jadi baik. Soalnya pasti kita kaya kan gitu ya. Akan mereka keluar dari kemiskinan ini. Keluar dari kemiskinan ini masuk ke area saya dan masyarakat gitu kan. Jadi, ayat 3 ini tadi ya. Itu ya. Dan dia untuk selamat dari kaya itu, untuk orang dari miskin itu apa? Bisa saja positif. Ini orang kaya saya ini. Dia saya sendiri kecil ini. Orang tadi juga semuanya dikandai kakak misalnya. Itu wujudnya cuma gitu-gitu aja. Nah, misalnya gitu, misalnya ya. Mungkin dia berusaha, ya gitu ya. Misalnya gitu ya, supaya bisa memberikan wajib dengan orang yang hatinya itu. Nah, mereka positif kalau begitu. Nah, supaya tahu itu positif ya. Begitu juga hal-hal yang lain. Nah, oleh karenanya maka ulama sampai mengatakan kalau seseorang ini diberi dunia, maka wajib bagi dia untuk memanfaatkan dunia ini guna mendapatkan Allah berikan dunia supaya manusia bisa melihat kesunyian yang ada. Belum akhir sudah, ya. Harus banyak dia berarti. Jika orang punya waktu luang, ini. Oke, hukumnya. Gitu ya. Ini puji tiga kalau kita di dunia baik sedikit maupun banyak kemudian kita merasa kita jadi positif, ya ngapain?